seorang gadis Jakarta. Wajahnya sedikit lumayan, body bikin deg-degan. Matanya mengundang dari balik Ray-Ban hitamnya. Pagi pergi keluar rumah berseragam SMP. Dia pun berganti jeans belel di dalam mobil BMW. Melintas melawan, rambut dilepasnya lembut melambat. Matanya menggoda meminta. Sebuah plaza, minum coke dan makan pizza. Jeans belek seperti biasa merupakan cirinya. Matanya mengundang dari balik kelam Ray-Ban hitamnya. Matanya menggoda meminta. Datang dan menggodanya, tetapi tidak seperti biasa. Dia tampak tak berdaya karena tak terduga pria itu tiada lain ayahnya. Sibuk berlari menangis.